titian hidupku. Tak pernah ku tahu ada sesuatu di dalam jiwamu membahagiakan dirimu. Betapa ku sungguh tak menyadari itu. Apakah cinta yang membahagiakanmu? Sesuatu yang ingin ku miliki. Belumlah terlambat untuk mengerti, dan belum terlambat untuk menumbuhkan cinta. Itu aku pun mencoba mengerti sedikit tentang perasaan itu. Pernah terkabulkan oleh pilu kepedihan. Mungkin aku salah mengerti. Cinta yang membahagiakanmu, sesuatu yang ingin ku miliki.